كان ما تلقيت الكتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد عن سهيل قال عفان في حديثي قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yumtarun nas, hatta tumtirus sama annas, sampai manusia diberi hujan, sampai langit menurunkan hujan, dan hujannya dengan sangat luar biasa, hujan yang deras dan terus-menerus. Hatta katanya la tukinu minhu buyutul madar, sampai katanya buyutul madar, rumah-rumah yang terbuat dari bata atau batu sejenisnya, rumah-rumah permanen yang tidak bisa melindungi manusia dari air hujan tersebut. La tukinu minhu illa buyutul syar, dan tidaklah bisa melindungi mereka dari hujan tersebut kecuali buyutul syar, rumah-rumah yang terbuat dari kulit. Itu tenda-tenda yang bermanfaat untuk mereka. Dan ini tentunya kita bisa membayangkannya. Sebagian dari keadaan tersebut, ketika turun hujan dengan tensi yang tinggi, lebih-lebih dalam waktu yang lama, sebagian tempat mungkin terkena banjir, terkena bah, sebagai tempat terkena longsor. Dan ketika musibah seperti itu, ketika ada bah atau banjir atau longsor gempa bumi, orang-orang takut tinggal di rumah-rumah seperti itu. Bahkan terkadang tenggelam rumah-rumah seperti itu. Mereka mengungsi dan mereka berlindung dari rumah-rumah dari syar, dari tenda. Menunjukkan bahwasanya hujan tersebut terkadang datang dengan musibah, datang dengan musibah. Dan Nabi mengkhabarkan tidak akan terjadi di kiamat sampai terjadi seperti itu, sampai turun hujan dan tidak bisa melindungi manusia dari sebuah rumah-rumah bata atau batu atau sejenisnya. Yang bisa melindungi mereka adalah buyutu syar, rumah-rumah yang terbuat dari syar, dari rambut, dari kulit. Itu tenda-tenda yang bermanfaat untuk mereka. Kemudian hadis berikutnya, qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Hashim qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahr wa yakunu syahr ka jum'ah wa takunu jum'ah ka yawm wa yakunu yawm ka sa'ah wa takunu sa'ah ka ihtiraq as-sa'ah al-khusah zama Suhail. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan wa Zuhair wa Ibnu Muawiyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqaraba az-zaman, sampai waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Suatu waktu dengan yang lainnya itu sangat berdekatan sekali. Sampai dikatakan kecepatnya, fatakunu sana kasyahr, berlalu satu tahun seperti hanya satu bulan. Wa yakunu syahr ka jum'ah, dan berlalu waktu satu bulan terasa hanya seperti satu jum'ah, satu pekan. Wa takunu jum'ah ka yawm, dan berlalu waktu satu jum'ah, satu pekan, seperti hanya satu hari. Wa yakunu yawm ka sa'ah, dan berlalu satu hari seperti hanya sesaat, satu jam saja. Wa takunu sa'ah ka ihtiraqis sa'ah, dan berlalu satu jam seperti terbakarnya as-sa'ah. Kata Zuhair atau kata Suhail menafsirkan makna as-sa'afa al-khusah. Seperti terbakarnya daun kurma yang kering. Kalau di kita daun kelapa yang kering. Ketika terbakar akan terbakar dengan sangat cepat sekali. Berlalu waktu dengan cepat. Dan ini pun kita sudah merasakannya pada saat sekarang. Waktu sepertinya berjalan dengan sangat cepat. Dan hendaknya kita ingat sabda Nabi SAW, badiru bil amal, bersegera dengan amalan soleh. Dan benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-waktu kasayf, illam taqtahu yaqtaka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa mengenai yang baik, maka waktu tersebut yang akan membinasakanmu. Dalam kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Dan juga ini tasliyah untuk kita. Maksud kehidupan dunia itu hanya sementara dan berlalu dengan cepat. Ketika kita melalui ujian, maka bersabar. Pasti ujian tersebut akan berlalu. Dan juga doakan baik kita, agar kita tidak lalai dalam kehidupan dunia. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Yang bermanfaat ketika hanyalah amalan soleh. Dan itu hendaknya kita berlomba-lomba di dalamnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.